Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus orang tua, baik ayah maupun ibu, rahimakumullah. Berbicara tentang anak-anak artinya kita sedang berbicara tentang aset besar umat Islam. Anak-anak adalah harta, harta berharga yang terpendam, sehingga kita bertugas untuk menggalinya secara benar, merawatnya, menghiasnya, serta menempatkan mereka pada fungsi yang sesungguhnya. Tidak mudah memang berbicara tentang anak, apalagi terkait dengan masa depan mereka. Yang berbicara tentang anak harusnya pernah mengalami seperti apakah susah senangnya merawat dan mendidik anak. Seluruh orang tua yang Allah beri karunia anak tentu orang tua yang memiliki perhatian besar kepada masa depan anak. Orang tua pasti akan merasakan betapa beratnya mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anak. Nah, jangankan anak yang kemudian dinyatakan bermasalah, seorang anak yang normal-normal saja betul-betul menguras waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan perhatian yang cukup, kasih sayang yang cukup, cinta yang cukup untuk mereka. Apalagi anak-anak yang memang dinyatakan bermasalah, betapa beratnya mendidik dan merawat anak. Tugas berat mendidik dan merawat anak sebenarnya telah dimulai pada saat kita pertama kali mengucapkan ijab dan qabul, melangsungkan pernikahan, mengikat tali suci secara resmi dan syar'i, membina sebuah rumah tangga. Kita sudah mulai berkutat dan bergelut dengan anak. Bukankah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukankah setiap orang yang telah mengucapkan ijab dan qabul, resmi menjadi pasangan suami istri, sejak pertama kali yang difikirkan, dibayangkan, dan dicita-citakan adalah sesegera mungkin memiliki keturunan. Ini sudah menyita pikiran tersendiri, menunggu kepastian dari Allah Azza wa Jal. Nah, apakah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat menanti kepastian berita bahwa istri dinyatakan hamil atau mengandung. Ini sudah menyita pikiran. Nah. Sehingga secara fitrah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pasangan yang baru saja menikah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, nah, sudah terlihat wajah kecemasan dan ketidaktenangan. Ketika bulan kedua, ternyata istrinya haid kembali, belum hamil. Tambah bulan ketiga, tambah bulan keempat, kelima, keenam. Nah, rasa-rasanya tidak selalu siap ketika ditanya oleh teman, sahabat, apalagi orang tua. Sudah isi belum, Mas? Sudah isi, Dek? Ya bahasa kita, artinya sudah hamil belum? Seakan-akan pasangan suami istri yang dihadapkan dengan pernyataan seperti ini sedang dihakimi, sedang diadili. Seolah-olah mereka yang bertanya itu, nah, dengan kata-kata seperti itu berkesan, kok belum hamil sih? Kenapa belum juga mengandung? Perasaan-perasaan saja. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sudah menyita pikiran tersendiri. Menanti sebuah hati, menanti sebuah hati. Nah, apalagi kemudian setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun. Belum juga mendapatkan keturunan dari Allah Azza wa Jal. Belum juga memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali, hamba yang diuji dengan hal-hal seperti ini akan berkecil hati. Prasangkanya mulai buruk. Padahal tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi berprasangka buruk itu kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syura, di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50, di dalam dua ayat ini Allah Azza wa Jal telah menerangkan seperti apakah ketentuan yang telah ditetapkannya terkait dengan anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha' adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ayat ini harus menjadi bekal untuk mereka yang melangsungkan pernikahan. Sejak hari pertama, ayat ini harus diingat-ingat terus. Betul-betul dari sapi. Surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Coba kita lihat dan dengarkan artinya. Allah menyatakan yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi menganugerahkan anak-anak perempuan kepada hamba yang dikehendakinya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga akan memberikan sebagai karunia berupa anak laki-laki kepada hamba yang dikehendakinya. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau boleh jadi kemungkinan yang ketiga, Allah akan memberi sebagai karunia putra dan putri. Ada pasangan yang ternyata anaknya laki-laki semua. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ini laki-laki semua, putra-putra beliau. Ada seorang nabi yang keturunannya adalah putri semua, seperti Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Ini disebutkan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada juga hamba yang Allah beri karunia putra dan putri. Ada anaknya laki-laki, ada anaknya perempuan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Contoh ini diberikan sekali lagi oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranil Azim. Sudah tiga kemungkinan Allah sebutkan di dalam ayat ini. Pasangan suami istri yang anaknya laki-laki semua. Contohnya Nabi Ibrahim. Ada pasangan suami istri yang anaknya perempuan semua. Seperti Nabi Lut alaihi salam. Ada pasangan suami istri yang mendapatkan keturunan putra dan putri. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan yang keempat. Wa yaja'alu man yasha'u aqima. Tetapi ada juga hamba yang Allah tetapkan tidak memiliki keturunan. Untuk hamba yang ingat, yasha dikehendaki oleh Allahu Azza wa Jal. Jadi semua berpulang kepada masyiatillahi Azza wa Jal. Berpulang kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Allah memberi dan kepada siapa Allah tidak memberi. Apa yang Allah berikan, jenis kelaminnya, itu kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan betapa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup dua ayat ini dengan menyebutkan dua namanya yang maha agung dan maha mulia. Allah menyatakan innahu alimun qadir. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang anak dan keturunan ya, laki-laki, perempuan, tidak punya anak, anaknya banyak, anaknya sedikit, ingat kembali dua nama Allah azza wa jal, al-alim, al-qadir. Allah itu maha mengetahui, ilmunya tidak terbatas, ilmunya maha luas. Dan Al-Qadir, Allah maha mampu. Kemampuannya sempurna. Ini yang perlu diingat, dua hal ini. Alimun Qadir, Alimun Qadir, Al-Ilm wal-Qudrah. Allah memiliki ilmu yang begitu luas dan sempurna. Dan Allah pun kemampuannya, kekuasaannya itu begitu sempurna. Kalau sudah seperti ini, plong hati. Punya anak banyak, alhamdulillah. Allah maha mengetahui bahwa kita, saya dan kamu, wahai istriku, diberi Allah karunia dalam bentuk anak yang banyak ini, sampai 12, 13, 17, 19 misalkan. Ada yang seperti itu, sampai 9, 8. Nah, sikap kita bagaimana wahai suamiku? Jawab, innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui. Hikmah kenapa kita punya anak banyak seperti ini. Kita gak mampu wahai suamiku, tidak mungkin. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban untuk hambanya di luar batas kemampuannya, itu tidak mungkin. Allah beri kita anak banyak karena Allah maha mengetahui, kita mampu untuk mendidik dan merawat mereka. Mangane piye mas? Allah maha mampu untuk memberikan makan buat kita dan anak-anak kita. Alimun qadir. Nah, yang lain anaknya cuma 2, 3, 4 atau bahkan mungkin 1. Nah, piye mas? Pengen punya anak lagi? Iya, kita kan sudah berusaha dek. Nah, atau sebaliknya, dek aku masih pengen punya anak lagi. Iya mas, kita kan sudah berusaha. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tidak pantas seorang muslim kemudian putus asa, patah semangat, apalagi berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jal. Anaknya 1, 2, 3 sedikit. Ingat kembali firman Allah yang telah kita bacakan tadi, terkhusus dua namanya yang agung, Alimun Qadir. Dek, Allah maha mengetahui, inilah batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita anak 1. Batas kemampuan kita anak 2. Belum tentu ketika kita meminta anak yang 3, lalu Allah beri sesuai apa yang kita minta, benar-benar kita mampu untuk menjalankan amanah dan kepercayaan dari Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Cobalah kita berprasangka baik bahwasanya Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya yang begitu luas, ilmunya yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan yang terbaik untuk kita. Anak cuma 1, anak cuma 2. Karena itu memang batas kemampuan kita. Nah, yang laki-laki maupun yang perempuan, Kalau punya anak itu yang perempuan aja mas, yang laki-laki angel, pelayan sana, pelayan sini, lari sana, lari sini, susah diatur. Nah, apalagi nanti kalau mas pergi, anak laki-laki kan harus keluar rumah kalau sholat jamaah, ngawasinya susah. Nah, ada lagi yang mengatakan, aduh kalau bisa anak laki-laki lah bisa bantu bapaknya. Nah, anak laki-laki yang bisa melindungi dan menjadi mahram buat ibunya. Alasan macam-macam. Tapi apapun yang Allah berikan untuk kita, ingat kembali ayat ini, innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui, ilmunya tidak terbatas, ilmunya maha sempurna. Bahwa Allah pilihkan untuk kita anak laki-laki, Allah pilihkan untuk kita anak perempuan, kita yakin bahwasanya itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah menginginkan kemudahan untuk hambanya dan tidak memberatkan hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dan menghendaki kemudahan buat kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan dan kesusahan bagi kalian. Nah, tapi ada juga di antara hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita sendiri, nah, yang ternyata dipilih oleh Allah menjadi pasangan suami istri yang tidak mendapatkan keturunan. Ingat kembali ayat ini, innahu alimun qadir. Sebelumnya Allah menyatakan, wa yaja'alu man yasha'u aqima. Wa yaja'alu man yasha'u aqima. Allah menetapkan siapapun yang dikehendakinya tidak memiliki keturunan. Jadi, ketika saudara-saudari kita telah menikah sekian tahun lamanya, belum mendapatkan keturunan, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin dan pantas seorang hamba menentang kehendak Allah? Apa layak seorang hamba mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 jenis yang Allah sebutkan di dalam 2 ayat ini. Yang pertama, pasangan suami istri yang mendapatkan keturunan putri semua. Yang kedua, pasangan suami istri yang mendapatkan keturunan putra semua. Yang ketiga, Allah sebutkan pasangan suami istri yang anaknya putra dan putri. Yang keempat, pasangan suami istri yang tidak mendapatkan keturunan. Urutannya begitu ya. 1, 2, 3, 4. Di akhir ayat Allah menyatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mampu. Maha mengetahui dan maha mampu. Salah satu hikmah kenapa hamba yang tidak diberi keturunan ditempatkan pada posisi yang keempat. Kenapa tidak disebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3? Hikmah yang bisa dicerna oleh kita. Nah, ini untuk memberikan tasliyah, hiburan, membesarkan hati, mengingatkan dan menyadarkan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mampu. Ketika kita membaca ayat ini, innahu alimun qadir, yang berdekatan dengan nama Allah ini adalah jenis yang keempat, pasangan suami istri yang tidak mendapatkan keturunan. Allah mampu dan maha mampu untuk memberikan keturunan. Nah, akan tetapi ingat, alim, Allah maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya itu apa. Nah, kebaikan itu bukan diukur dan ditentukan oleh kita. Kebaikan itu tidak ditentukan saat hidup di dunia saja. Tetapi yang menentukan baik dan buruk adalah Allah Azza wa Jal. Dan ingat, kebaikan itu tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia. Kebaikan dan keburukan itu pun nanti sampai di akhirat. Pada saat seorang hamba mampu bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal, nanti, kalau bukan di dunia, pada hari kiamat, pada saat ia bertemu dan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, kalau tidak di dunia, barulah di sana dia akan melihat secara langsung kenapa hikmahnya, apa baiknya Allah menentukan bagi dia tidak memiliki keturunan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga jangan berkecil hati, jangan merasa tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla, tetapi berprasangkalah baik. Inilah insyaallah pilihan yang paling bagus untuk kita. Nah, sebab ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Al-Muqtada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kullu ahadin fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu ariyatun fadhaifu murtahilun wal'ariyatu mu'addatun. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang yang hidup di dunia ini sesungguhnya berstatus sebagai tamu. Apa yang dia punya di dunia ini hanyalah pinjaman dan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Tamu itu pasti akan pergi melanjutkan perjalanan. Sementara barang yang dititipkan, barang yang dipinjamkan untuk dia, itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ini sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, dalam kitabnya Uddatus Sabirin, memberikan sedikit penjelasan tentang ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berusaha menyadarkan kita untuk memahami hakikat dunia dan juga hakikat kehidupan di dalamnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berusaha untuk memahamkan kita, siapa kita ini? Hakikat apa yang ada di tangan kita? Milik siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, memberikan gambaran dan perumpamaan. Nah, ada seorang raja yang dermawan, begitu baik. Salah satu bentuk kedermawanannya adalah membangunkan sebuah istana. Istana megah, mewah, lengkap perabot, perkakas dan peralatannya. Semua fasilitas ada di dalam istana tersebut. Setelah itu sang raja yang dermawan ini mengundang semua orang untuk datang dan masuk di dalam istana tersebut. Siapapun yang datang disambut dengan hangat, diberi pelayanan, diberi fasilitas, perkakas dan perabot keperluannya disiapkan. Bahkan budak-budak dan para pelayan itu juga diperintahkan untuk memenuhi semua permintaannya. Nah, tamu yang datang untuk memenuhi undangan tersebut, setiap tamu yang masuk disambut dengan hangat, dipersilakan masuk. Nah, oleh sang raja dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah dipilihkan dan ditentukan. Duduk di sini, istirahat di sini, di ruangan dan kamar yang telah dipilihkan, di atas permadani dan karpet yang begitu mahal harganya, lembut, menyenangkan dan menenangkan. Tenang, senang. Setelah itu disajikan untuknya sebuah talam nampan, berbagai jenis makanan dan menu disiapkan. Termasuk menu daging-dagingan sebagai menu yang terbaik. Talam itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas, begitu indah. Di sana disiapkan piring, sendok, garpu, pisau, semua yang diperlukan. Gelas, tempat minum, semua diperlukan. Yang diperlukan disiapkan di sana. Bahkan pelayan dan budak siap di hadapannya, melaksanakan semua permintaan dan memenuhi keinginannya. Nah, tamu yang beradab, al-akil, pasti akan duduk di tempat yang telah ditentukan oleh si pemilik istana, yaitu sang raja. Tamu yang tahu diri hanyalah akan menyantap makanan yang dihidangkan. Tidak mungkin bertanya, masih ada lagi enggak? Ada menu yang lain? Kenapa? Karena tamu yang tahu diri sudah mengerti bahwa sang raja, pemilik istana ini begitu dermawannya, sehingga yang disajikan adalah yang terbaik. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang disembunyikan di sana. Tidak ada yang dikhususkan buat tamu ini dan tamu itu, tidak, semua diperlakukan sama. Tamu yang tahu diri tidak akan bertanya, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Yang dihadapannya itulah yang disantap. Yang diizinkan itulah yang dimakan. Makan dan minuman. Nah, tamu yang tahu diri mengerti dan faham betul bahwa apa yang ada di hadapannya itu bukan milik dia. Milik sang raja, pemilik istana yang membangun tempat tersebut. Piring itu bukan punya dia, gelas itu bukan punya dia, makanan itu pun sebenarnya bukan punya dia. Tetapi memang diizinkan untuk menyantapnya semua. Tamu yang tahu diri seperti ini, nah, ketika dia keluar meninggalkan istana tersebut, statusnya apa? Tamu yang disambut dengan terhormat, di dalam istana juga dihormati, keluar dari istana juga tetap dilepas dengan penuh penghormatan. Sang raja yang dermawan senang dengan tamu yang seperti ini. Tidak akan mencelanya, tidak akan mencacinya, tidak akan menjelek-jelekkannya. Akan selesai. Tetapi tamu yang tidak tahu diri, tamu yang tidak tahu diri, masuk ke dalam istana. Dia akan seenaknya berbuat. Sudah ditentukan tempat duduknya di sini, dia berpikir untuk di sana. Sudah ditentukan ini ruangannya, tapi dia berpikir untuk ruangan yang lain. Ketika dihidangkan makanan, dia masih berpikir tentang makanan yang lain. Disajikan minuman, dia juga masih membayangkan minuman lainnya. Barangkali masih ada yang lebih enak, masih ada yang lezat, tapi gak dikeluarkan. Nah, dia sudah mulai berpikir untuk memiliki barang-barang yang ada di hadapannya. Sehingga ketika tidak ada orang, barang-barang itu dimasukkan di kantongnya. Ingin dimiliki sendiri. Tamu yang tidak tahu diri berpikir bahwa ingin rasanya semua itu untuk dia sendiri, yang lain tidak. Padahal si pemilik istana, sang raja, mengerti, menyaksikan, melihat apa yang diperbuat oleh tamu yang tidak tahu diri ini. Tetapi karena kebaikannya, kedermawanannya, sang raja tidak mengusir tamu yang tidak tahu diri seperti ini. Tapi ternyata tidak tahu diri ya tetap tidak tahu diri. Malah dia semakin menjadi-jadi. Budak dan pelayannya malah ingin dia kuasai, ingin dia miliki semua istana itu, ingin dia jadikan rumahnya sendiri. Sampai pada tingkatan seperti ini, akhirnya sang raja memerintahkan prajurit dan pasukannya untuk mengusir sang tamu yang tidak tahu diri ini, dihinakan di hadapan budak, pelayannya, dan di hadapan sekian banyak orang. Ingat, ibarat dan perumpamaan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, menjelaskan tentang ucapan sahabat Ibnu Mas'ud tadi. Nah, kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hidup di dunia ini statusnya juga tamu. Dunia ini Allah ciptakan dengan semua yang ada, kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalamnya. Tetapi ingat, ini semua bukan milik kita. Ini semua bukan milik kita. Ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakanlah apa yang Allah izinkan dan Allah halalkan untuk kita. Marilah makan dan minum makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh, yang dilarang, yang diharamkan, jangan coba-coba untuk menyantap. Jangan coba-coba untuk meminumnya. Apa yang Allah tetapkan dan pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Nah, bahkan harta yang menumpuk, rumah mewah, kendaraan super mahal, sawah yang bertumpuk di mana-mana, semua yang ada dan kita punya, hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meminjamnya sebentar saja. Kita meminjam semua yang ada ini, nah, hanya untuk alat mencari bekal melanjutkan perjalanan panjang menuju akhirat. Ingat, jangan berpikir iki hartaku, iki gonku, wah, akan saya bawa mati. Tidak. Nabi Muhammad di dalam hadis Anas bin Malik bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, yarji'u tsnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Nabi bersabda, setiap orang yang meninggal dunia itu akan diiringi tiga hal. Dua kembali meninggalkan dia, hanya satu yang tetap tinggal bersama dengannya di dalam kubur. Nabi mengatakan keluarganya kembali, hartanya pun akan kembali. Yang menemani dia hanya amal ibadahnya. Coba bayangkan kalau kita meninggal, di selesai prosesnya, dimakamkan, mungkin istri menangis, anak menangis, keluarga menangis, mungkin menangis yang diperbolehkan, menangis yang diizinkan secara syar'i, menangis pada batasan yang wajar, nangis keluarga, nangis merasa kehilangan, akan bertahan berapa lama? Apakah mereka ada di antara mereka yang siap bangun kemah, nemenin terus sepanjang tahun, apalagi ikut masuk ke dalam kubur? Gak ada. Akan kembali juga ke rumah. Sepekan sudah dilupakan, dua pekan sudah tidak diingat lagi. Harta pun seperti itu, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, akhirnya kembali juga kepada ahli waris, dibagi-bagikan. Sahabat Nabi Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, mengatakan, "Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhir surah." Sahabat Abdullah bin Syikhir menyatakan, saya pernah datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata saat itu sedang membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Lantas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan keterangan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalt wa ma iktasait wa ma tasaddaqt." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anak manusia ini, semua kita merasa dan meyakini, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hartamu, wahai manusia, itu sebenarnya cuma tiga. Makanan yang engkau santap sampai kenyang, dan juga minuman tentunya. Pakaian yang engkau gunakan sampai usang, dan harta yang engkau sedekahkan untuk orang. Cuma tiga. Selain tiga hal ini, belum tentu menjadi milik kita. Bisa hilang, bisa terbakar, bisa dicuri orang, pada akhirnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Itu. Tetapi yang betul-betul tercatat milik kita, tiga. Makanan yang sudah masuk, pakaian yang kita gunakan sampai usang, dan juga harta yang kita sedekahkan. Itu harta milik kita yang sesungguhnya, yang memang sudah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Selain itu, nah, hamba yang tahu diri, barakallahu fikum, hamba yang tahu diri betul-betul selalu sadar dan yakin, saya ini cuma tamu di dunia ini. Cuma tamu. Sebagai seorang tamu, ikutilah adab dan etika yang telah ditentukan oleh si pemilik dan penguasa serta pencipta dunia, Allahu Rabbul Alamin. Halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu hamba yang tahu diri. Hamba yang tahu diri itu memandang harta, benda, materi yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tahu diri tidak akan mungkin hasad. Tidak akan mungkin iri. Tidak akan iri, tidak akan dengki kepada orang lain. Wah, itu kaya, punya mobil, punya sawah, punya usaha maju, punya istri cantik, punya istri yang ini lebih dari satu, punya anak banyak, punya ini. Dia tidak akan iri. Kenapa? Itu semua statusnya ialah pinjaman dan titipan dari Allah. Pada saatnya nanti ketika hamba meninggal dunia akan dikembalikan juga. kepada yang memilikinya. Tidak ada ambisi, tidak ada tamak di dalam hati. Karena dia merasa dan yakin apa yang Allah berikan untuknya itulah yang terbaik. Dia tidak akan bertanya seperti tamu yang tidak tahu diri tadi, masih ada enggak yang lain? Jangan-jangan disembunyiin. Kenapa saya enggak dikasih? Hamba yang tahu diri mengerti dan yakin betul bahwasanya Allah adalah Karim. Allah itu maha dermawan, maha mulia. Allah itu maha baik kepada hambanya. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu, dia qanaah, merasa cukup. Ini yang terbaik buat kita. Ini yang terbaik buat kita. Dunia ini hanya sementara, nanti akan melanjutkan perjalanan. Tetapi hamba yang tidak tahu diri, perintah-perintahnya dia tinggalkan, larangan-larangannya dia langgar. Nah, sudah dikatakan ini haram. Riba itu haram, dosa besar. Pinjam dari bank atau menabung di bank untuk mendapatkan untung dan bunga, biar modalnya tetap di bank, yang dimakan bunganya, didepositokan. Ini Allah larang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Allah halalkan jual beli, yang riba Allah haramkan. Itu sudah, kok tetap juga dilanggar? Ini hamba yang tidak tahu diri. Hamba yang tidak tahu diri. Nah, Allah sudah tetapkan dia sebagai orang yang fakir miskin. Tapi dia berpikir, kalau saya misalkan jadi si A, yang menjadi orang kaya nomor 3 di Indonesia. Itu sama tadi dengan sang raja yang sebagai pemilik istana sudah menempatkan kamu di sini, duduknya di sini. Tidak berpikir, wah di sana aja dah, atau di ruangan yang lain. Tidak. Termasuk anak. Barakallahu fikum. Anak adalah harta yang paling berharga. Sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Yang diinginkan oleh setiap orang, bagi yang masih di atas fitrahnya. Nah, kalau yang tidak di atas fitrah, setelah menikah pengennya nantilah karir dulu, karier. Nantilah tahun keempat baru punya anak. Sekarang diusahakan jangan punya anak dulu, nanti karirnya gagal, gak bisa mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah, orang yang normal di atas fitrahnya pasti menginginkan anak. Nah, bukan malah melakukan aborsi. Na'udzubillah. Tidak. Nah, anak pun demikian, anak itu titipan dari Allah Azza wa Jalla. Maka perlakukanlah anak, bersikaplah pada anak, pandanglah anak-anak itu seperti layaknya. Nah, sebuah barang titipan yang harus dijaga. Si pemiliknya mengatakan barang ini harus dibeginikan, caranya demikian, ini begini, ini begini. Anak pun seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lebih khusus tentang anak. Anas bin Malik bercerita bahwa pasangan suami istri Abu Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim adalah ibunda sahabat Anas. Abu Talhah adalah ayah tirinya. Menikah. Pasangan suami istri ini mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla seorang putra. Anak pertama. Laki-laki. Baru berusia beberapa bulan, anaknya jatuh sakit, sang putra tercinta. Suatu hari ketika Abu Talhah berangkat untuk bekerja, putranya meninggal dunia. Ummu Sulaim adalah karakter seorang ibu yang tegar, seorang istri yang sabar. Putranya dimakamkan, beliau yang memprosesnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan, mensolatkan. Tanpa menyuruh orang untuk mencari Abu Talhah, diminta pulang. Tidak. Sampai-sampai Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, "La tuhadditsu Aba Thalhah hatta ana alladhi uhadditsu." Pokoknya berpesan sama keluarganya, "Jangan ada yang cerita kepada Abu Thalhah ya. Nanti biar saya sendiri yang cerita kepada Abu Thalhah." Jangan. Jadi anaknya dimakamkan, Abu Thalhah enggak paham. Tidak mengerti. Abu Thalhah pulang dari tempat kerja, disebutkan di dalam beberapa riwayat beliau berburu, sampai di rumah malam, Ummu Sulaim mempersiapkan makan malam, sajian spesial, menu istimewa. Seorang ayah yang penuh perhatian kepada anaknya sempat bertanya kepada Ummu Sulaim, "Piye anake? Anak kita gimana?" Ummu Sulaim menjawab dengan ceria, dengan riang, "Alhamdulillah, sekarang jauh lebih tenang." "Ya tentu lebih tenang, gak bisa gerak. Sudah meninggal dunia kan ya? Sekarang jauh lebih tenang." Oh sudah ayam itu hatinya Abu Thalhah. Ayam, anaknya ternyata lebih tenang. Jauh lebih tenang. Makan malam, spesial menunya. Selesai makan malam, Ummu Sulaim berdandan, bersolek, mempercantik diri, berhias, secantik-cantiknya. Seorang suami, baru kerja, capek, kan gitu ya. Ingin mendapatkan hiburan, dapat sajian makan malam, menu spesial, lihat istrinya cantik menggoda. Akhirnya malam itu hubungan suami istri dilakukan. Ini yang cerita Anas bin Malik. Bukan kita kemudian cerita tentang sesuatu yang vulgar, bukan. Ini yang bercerita adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selesai melakukan hubungan suami istri, itu kan saat-saat yang paling tenang ya, waktu-waktu yang paling romantis. Dekat-dekatnya seorang suami dan istri, saat-saat seperti itu. Barulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyampaikan peristiwa meninggalnya sang putra. Tetapi dengan cara yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang salihah, wanita yang cerdas. Mudah-mudahan istri kita semuanya salihah dan cerdas. Amin buatan Pak. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Istrinya mengatakan itu dalam suasana yang penuh romantis. "Suamiku, ya Abu Thalhah, ara'aita lau anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin." "Wahai Abu Thalhah, suamiku, misalkan begini. Ada orang nitipkan barang di sebuah keluarga. Nah, kemudian orang itu ingin mengambil kembali barang miliknya yang dititipkan. Alahum amyan, alahum an yamna'uhum." "Boleh keluarga itu melarang dan menghalang-halangi?" "Ya enggak boleh." "Lah," kata Abu Thalhah, "enggak boleh." Ini perumpamaan yang diberikan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. "Suamiku, gimana pendapatmu? Si A misalkan titip barang kepada si B. Barang itu milik siapa?" "Milik si, bukan si B, milik si A. Titip barang. Ini amanah. Dipercayakan, titip sebentar. Misalnya titip 2 jam aja, titip ya. Misalnya 2 jam berikutnya si A datang. "Ah, anu, Mas, saya pengen ngambil barang titipan saya. Boleh enggak si B?" "Enggak boleh, mulai sapa iki? Punya siapa ini?" "Boleh enggak seperti itu?" "Ya enggak boleh." Ketika diambil oleh pemiliknya diserahkan dengan senang hati, plong. Kata Abu Thalhah, "Lah, enggak boleh." Ummu Sulaim dengan tenang mengatakan, "Fahtasib ibnak." "Kalau begitu, ayo mohonlah pahala dari Allah karena anakmu sudah meninggal dunia." Wah. Baru. Ya enggak bisa marah. Tadi sudah mengatakan dengan tegas, "Lah, enggak boleh dihalangi, enggak boleh dicegah." Mau marah enggak bisa. Ini marahnya sahabat. Abu Thalhah hanya mengatakan, "Taraktini hatta talatahtu fa akhbartini bibni." Kata Abu Thalhah, "Kau biarkan aku sampai seperti ini?" Artinya sudah makan kenyang sampai melakukan hubungan suami istri, baru kamu cerita tentang kematian dan meninggalnya anakku? Enggak sampai dipisu-pisui, maki-maki enggak. Sahabat kok. Harusnya salafi kok. Salafi kok misu-misu sama istrinya. Salafi kok kasar sama istrinya? Ya enggak lah. Bukan salafi itu. Salafi itu harus romantis. Akhirnya pagi-pagi Abu Thalhah mencari Nabi, bertemu dengan Nabi, semua diceritakan dari awal sampai akhir. Nabi mengatakan a'arastuma al-bariha, tadi malam melakukan hubungan suami istri, arus. Kata Abu Thalhah, ya. Nabi mengatakan barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam panjang kalian berdua tadi. Berkat doa barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Ummu Sulaim hamil kembali, lahir anak laki-laki yang diberi nama Abdullah, dibawa oleh Anas bin Malik. Ya. Menemui Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mentahniknya sekaligus mendoakan serta memberi nama, diberi nama Abdullah. Diberikan doa-doa kebaikan. Nah, punya anak-anak keturunan yang saleh. Alhamdulillah terkabul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi asyahid tentang anak, ayo kita ubah dan luruskan, kita ubah kemudian kita luruskan persepsi kita tentang cara memandang dan menilai anak. Anak itu ingat titipan dari Allah Azza wa Jalla. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi. Nah. Sehingga misalkan sekarang. Nah, misalkan sekarang apabila Allah tidak menitipkan amanah kepada kita, apa hak kita untuk protes? Bisa dipahami? Apa hak kita untuk mengatakan, ya Allah aku kok gak dititipin? Apa hak kita? Tidak boleh. Sama halnya ketika di dunia. Tadi Ummu Sulaim memberikan gambarannya dengan sesuatu yang terjadi di alam nyata. Di alam nyata. Apa kemudian seorang apa ada seseorang di antara kita punya rumah di pinggir jalan, marah-marah, kok aku lah dititipi toh, kok aku dititipi kok, ayo sama titip sama saya. Apa hak dia? Terserah yang punya barang, terserah yang memiliki barang, mau dititipkan kepada siapa, mau dititipkan apakah enggak. Kalau misalkan diambil kembali, tidak ada hak bagi kita untuk menghalang-halanginya. Sudah, itu milik Allah. Kalau sudah seperti ini tingkat keyakinan kita, subhanallah, perjalanan hidup di dunia ini begitu tenang, tentram, lapang. Kita sudah bisa memahami dengan baik bahwa anak itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amanah. Nah, karena anak adalah amanah, karena anak adalah amanah, titipan dari Allah azza wa jal yang dipercayakan untuk kita, maka kita sebagai pihak yang mendapatkan amanah dan dipercaya harus bisa melaksanakan amanah dan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Kita harus mengerti serta mengikuti dan melaksanakan semua aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam mendidik dan merawat anak. Di dalam mendidik dan merawat anak, apa yang Allah tetapkan itu yang diikuti, apa yang Allah larang itu harus dihindari. Seorang hamba yang baik adalah hamba yang mau mempelajari cara-cara tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak sesuai keinginan Allah azza wa jal, sesuai kehendaknya dan sesuai dengan tuntunan serta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara mendidik anak untuk berhasil? Contohlah dan teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sukses dan berhasil, telah sukses dan berhasil menciptakan generasi muda, generasi penerus Islam yang kemudian mereka pun sukses dan berhasil. Tentu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Beliau sukses mendidik putra-putrinya, mendidik cucu-cucunya, mendidik para sahabat, mendidik anak-anak para sahabat menjadi khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Nabi sukses sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik generasi sahabat bukan hanya aspek ukhrawinya saja. Ini jangan sampai lupa bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah berhasil dan sukses mendidik anak-anak di zaman itu menjadi generasi yang terbaik bukan hanya dalam aspek akhiratnya saja. Jangan keliru. Aspek dunianya pun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah sukses dan berhasil mendidik para sahabat. Jangan lupa. Kadang-kadang kalau kita tidak paham yang seperti ini, akhirnya itu tadi berpikir sendiri. Berpikir, wah itu kan sisi dan aspek akhiratnya. Dunia ayo kita buat sendiri. Ayo kita atur sendiri. Keliru. Akhirat dan dunia, kepentingan dua hal ini sudah diterangkan dan dibimbing serta dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi saya tegaskan, saya tekankan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sukses dan berhasil mendidik anak-anak beliau dan anak-anak para sahabat dalam dua aspeknya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sukses. Berikutnya, kalau kita sudah meyakini hal yang seperti ini, apakah perlunya? Apa perlunya kita berpaling ke sistem dan metode pendidikan selain sistem dan metode pendidikan yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pentingnya kita menoleh kanan dan kiri mencari formula sistem pendidikan itu yang terbaik seperti apa? Apa perlunya? Wong Nabi sudah sukses dan berhasil kok. Nabi Muhammad sudah sukses dan berhasil. Sementara sistem pendidikan, metode pendidikan yang tidak sesuai dengan sistem serta metode pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam gagal. Gagal total. Buat apa kita cari-cari formula? Gini yang terbaik, harusnya begini, susunya demikian. Berdasarkan keinginan dan pengalaman kita, katanya. Sesuai dengan kondisi dan kultur budaya kita, katanya. Sistem pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam itu syamil, am, bisa diberlakukan dimanapun, kapanpun, di belahan bumi manapun. Buat apa? Toleh kanan, toleh kiri, cari, mencari bentuk dan pola pendidikan. Sudah jelas inilah bentuk dan pola pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa konkretnya? Seperti apa konkretnya? Pelajarilah sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 23 tahun itu lamanya. Nah, kalau ingin dibukukan cara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendidik, sama saja kita harus membukukan semua yang pernah disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam selama 23 tahun lamanya. Sulit, berat, tidak sulit dan tidak berat bagi mereka yang mau menggalinya. Digali. Setiap hadis yang kita baca dari Nabi alaihi salatu wasallam itu pasti terkait dengan pendidikan. Itu pasti. Apa iya? Pasti. Karena Nabi adalah seorang pendidik. Bukankah yang beliau sampaikan adalah pendidikan? Mendidik umat bertauhid, mendidik umat untuk menjadi hamba yang berakhlak, mendidik umat untuk di dalam bermuamalah selalu bermuamalah dengan muamalah yang baik. Nah, mendidik umat 1 2 3 4 5 6 7 8 terus, itu adalah pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini penting. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, bukan hanya aspek akhirat yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW dalam pendidikan anak-anak, tetapi aspek dunianya pun diperhatikan sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga pendidikan salaf, pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, oleh ahli sunnah, itu tidak hanya aspek akhiratnya, aspek dunianya pun diperhatikan. Tetapi ingat, aspek dunia yang diajarkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan salafiyin adalah aspek-aspek dunia yang diatur di dalam syariat Islam. Harus ikut aturannya. Nah, keterampilan, keahlian harusnya diajarkan. Tetapi ingat, sesuai dengan prosedurnya. Bukan usia 7 tahun, 8 tahun sudah mulai dikenalkan HP. Kenapa? Biar besok jadi ahli servis HP. Lah umur 7 tahun kok diajari HP? Dia belum punya bangunan yang kokoh, belum punya akidah, belum punya manhaj yang kuat, belum mengerti bagaimanakah memperlakukan HP sebaiknya itu seperti apa, belum tahu. Usia 7 tahun, atau misalkan baru berusia 2 tahun, masih gendongan mainannya HP. Uminya masak, nangis ya, kasih HP, diem. Nanti bapaknya sibuk, wah daripada ganggu ini mainan HP. Malah diajari main HP. Usia 4 tahun, 5 tahun sudah diminta untuk, sudah diajarin HP ini, HP-an aja. Nah, jadi anak itu tenangnya dengan HP. Mestinya yang namanya anak itu ditenangkan dengan perhatian, dengan kasih sayang. Langsung dari orang tua, bukan dengan HP. Akibatnya apa? Sudah banyak keluhan, mohon maaf. Sudah banyak curhatan, mohon maaf. Mudah-mudahan di sini gak ada. Sudah banyak yang bertanya minta solusi, khusus pada saya dalam kasus ini, dalam hal ini. Tanya ini Ustaz gimana anak saya? Aduh, enggak bisa pisah dari HP. Dipondokin tuh enggak mau kenapa? Karena enggak bisa main HP. Dipondokin enggak mau kenapa? Karena di pondok enggak boleh main HP, Bi. Cerita demi cerita itu tadi dari umur 2 tahun sudah dipegang HP, mainannya HP. Kan itu. Main HP. Jadi ada aturannya. Anak-anak kita insyaallah anak-anak salafin akan diajarkan keterampilan seperti apa, keahlian itu bagaimana. Tetapi yang terpenting adalah aspek akhiratnya. Nah, aspek akhiratnya. Sehingga mereka memiliki keyakinan yang kokoh, akidah yang mantap. Di dalam menghadapi ini, era globalisasi. Ya. Era globalisasi. Yang kemudian membuat dekadensi moral itu betul-betul semakin parah. Runtuh akhlak generasi muda kita. Nah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perhatian kita untuk anak-anak harus menjadi skala prioritas. Bahkan tempatkan perhatian kita kepada anak-anak sebagai prioritas utama, nomor satu, nomor wahid. Perhatian kita kepada anak-anak. Allah Azza wa Jalla berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum, surat An-Nisa. Allah telah berwasiat kepada kalian untuk berbaik-baik di dalam mendidik dan merawat anak-anak kalian. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, anak itu kan titipan dari Allah ya. Sudah jelas tadi, Allah itu titipan. Bagaimana sikap kita terhadap titipan ini? Allah berikan wasiat. Yusikumullahu fi auladikum. Walaupun terkait dengan hukum waris, tetapi ayat ini difahami umum oleh para ulama. Yusikumullahu fi auladikum, Allah telah memberikan wasiat kepada kalian untuk berbaik merawat dan mendidik anak-anak kalian. Nah, termasuk dalam masalah harta. Harta itu kan sifatnya dunia, aspek dunia. Tapi Allah perhatikan di dalam Al-Qur'anil Karim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa inna liwaladika 'alaika haqqan." Akhrajahu Muslimun fi sahihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ingat, anak punya hak, kewajibanmu yang harus ditunaikan olehmu. Wa inna liwaladika 'alaika haqqan." Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa anak-anak itu punya hak yang harus dipenuhi. Kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Maka nah memang ini katakanlah teori, Ustaz ini ngomong aja. Ngomongnya terus Ustaz ini. Sampai-sampai ada seorang ikhwan begini, terus terang aja. Pernah deketin saya terus bisiin. Karena ternyata ikhwan ini beberapa kali mendengar ceramah tentang pendidikan anak. Ceramah itu dari saya maksudnya. Datengin bisikin sambil bilang, "Ustaz itu ngomongnya kencang seperti itu. Karena kan baru punya anak satu. Saya ini anaknya banyak. Ustaz itu gak bisa merasakan beratnya orang tua." Ini alhamdulillah jujur banget nih Ivan ini. Tapi kan saya senyum-senyum aja. Alhamdulillah. Ya memang saya baru punya anak satu, alhamdulillah, seorang putri. Nah, tapi saya juga punya dua anak sebelumnya. Karena saya menikahi kakak ipar saya sendiri. Janda dari kakak saya punya putri dua. Jadi saya punya anak tiga statusnya. Kan gitu, bonus. Menikahi seorang janda dapat bonus putri dua. Ponakan saya sendiri kan ya. Keponakan saya sendiri, alhamdulillah dapat satu. Bonus dua. Nah, itu ikhwan senyum, tapi dengan senyum. Ustaz ini ngomong masalah pendidikan anak, gak ngerasain kita yang punya anak banyak, susah ini segala macam. Ya saya nanggapinnya juga dengan senyum, ngapain juga marahin itu ya. Saya bilang, "Mumpung pak," saya bilang gitu, "mumpung pak, mumpung anak saya satu. Sama. Jadi saya gak punya beban untuk berbicara tentang pendidikan anak. Coba kalau sekarang misalkan ada seorang ustadz anaknya banyak, suruh bicara tentang pendidikan anak, wah, anaknya ini, anaknya itu, beban sungguh." Coba aja tanya sama ustadz yang anaknya banyak, diminta untuk bicara tentang pendidikan anak, wah masih mikir-mikir itu, "Gak lah, saya sendiri aja masih begini." Itu sharing dengan beberapa ustadz loh. Sharing saya dengan beberapa ustadz begitu. Hai, makanya saya bilang sama ikhwan itu, "Pak, mumpung pak anaknya satu, jadi gak ada beban ngomong sana ngomong sini." "Iya gitu Ustaz, iya, manfaatkan sebaik-baiknya. Besok kalau saya dapat anak 5-7, wah berat kalau ke Kalwinasu bicara tentang pendidikan anak. Berat kok. Nah, tapi ini kan ilmu disampaikan. Ilmu itu disampaikan. Alhamdulillah. Jadi ingat ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum ayah dan para ibu, rahimakumullah. Nabi Muhammad tadi sudah menyatakan, wa inna liwaladika alaika haqqa, rawahu muslimun fi sahihi. Imam Muslim yang meriwayatkan. Nabi ingatkan kita bahwa anak-anak itu punya hak yang harus ditunaikan. Itu kewajiban kita. Berat, memang berat. Memang berat. Memberikan perhatian penuh dan cukup. Jangan lupa, perhatian yang diberikan anak harus statusnya cukup. Cukup menurut siapa? Ya menurut kadar keperluan anak-anak kita. Jangan kemudian membela diri, mencari alasan, saya sudah memberikan perhatian yang cukup Ustaz untuk anak-anak saya. Tapi ternyata anak-anaknya merasa belum cukup. Siapa yang disalahkan dan siapa yang dianggap keliru? Ya sebenarnya kita tidak ingin mencari siapa yang salah atau pihak yang keliru siapa. Tetapi kita berbicara secara objektif, proporsional seperti apa. Nah, dalam hal ini anak yang harus diperhatikan, keperluannya seperti apa. Nah, sebuah tempat yang harus diisi air. Nah, untuk dikatakan penuh, kan beda-beda ukurannya kan ya. Itu gambaran yang paling mudah. Anak-anak kita pun demikian, memerlukan perhatian, masing-masing punya takaran yang berbeda. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak yang keempat. Contoh misalkan saya punya anak dua, contoh. Anak pertama dan anak kedua sama-sama dipondokkan. Ini contoh saja. Sama-sama dipondokkan. Anak yang pertama ditelepon seminggu sekali aja udah cukup. Kalau ditelepon yang kedua, malah dia curiga. Abi tuh kok telepon-telepon terus ngapain sih? Curiga. Merasa tidak dipercaya. Ada anak seperti itu. Kalau ditelepon, malah Abi tuh seakan-akan malah gak percaya sama saya. Alhamdulillah baik-baik aja kok, Bi. Tapi anak yang kedua ditelepon seminggu sekali, nangis. Abi tuh gak sayang sama saya. Maunya, ya seminggu dua kali. Bisa dipahami contoh ini? Jadi masing-masing anak itu harus dipahami, perhatiannya itu berbeda. Ukuran dan takarannya itu tidak sama. Nah ini yang harus dimengerti oleh orang tua. Jangan sama-sama punya anak dua, sama-sama dipondokan, sama-sama ditelepon sekali dalam sepekan. Dalam anggapannya sama anaknya. Beda. Orang tua harusnya paham. Ini anak saya begini, karakter anak kedua bagaimana. Kalau punya anak tiga seperti apa anak yang ketiga. Nah itu tugas orang tua. Nah, perhatian penuh dan cukup untuk anak-anak. Nah, lebih baik kita susah sekarang daripada nanti yang lebih susah. Beberapa kasus yang saya pelajari itu tadi karena beberapa orang tua datang kirim email, telepon, nemui secara langsung ya. Nah, intinya apa? Setelah sekian tahun anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup, akhirnya melanggar batas kewajaran. Dalam bahasa kita nakal. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup itu nanti akan melanggar batas kewajaran, dia akan nakal. Nah, ketika nakal, nah ini proses rehabilitasinya jauh lebih sulit. Lebih sulit. Nah, maka lebih baik dan lebih ringan kalau dari awal itu sudah perhatiannya diberikan cukup. Sehingga tidak perlu melalui proses rehabilitasi. Sampai dewasa, normal. Sampai dewasa, normal. Nah, perhatian itu harus cukup. Mulai dari hal-hal yang kecil, kita anggap ringan, sepele, sederhana, tetapi bagi anak itu sebenarnya luar biasa. Tetapi bagi anak itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, maka jangan sampai kita kemudian mengabaikan dan mengacuhkan anak sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup bagi mereka. Itu jangan sampai terjadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, saya katakan mulai dari hal-hal yang paling kecil seperti apa? Nah, seperti menggandeng tangannya. Ini perhatian yang sangat luar biasa. Menggandeng tangannya. Ketika anak, barakallahu fikum, coba kita evaluasi yang sudah menjadi orang tua dan punya anak banyak atau sudah punya anak dewasa. Coba kita evaluasi, ingat-ingat lagi. Nah, sentuhan-sentuhan fisik, tanda cinta dan kasih sayang itu, apakah sudah secara maksimal kita lakukan? Contohnya bergandengan tangan. Ini pengaruhnya luar biasa pada ketenangan, kepercayaan, merasa diperhatikan oleh anak. Anaknya, apa namanya, lihat abinya mau, anaknya umur misalkan 7 tahun atau 4 tahun lah, 5 tahun lah, anak laki-laki misalkan, lihat abinya persiapan, kemana bi? Ke masjid, ikut bi. Misalkan ada yang bilang, di rumah aja nanti ganggu, atau ayo ikut tapi cepet-cepet, tinggalan nanti. Ada yang seperti itu, macam-macam lah sikap dan tanggapan orang tua. Mestinya Anda wahai orang tua bersyukur banget, bersyukur sekali. Tanpa diajak, anak sudah secara sadar ingin ikut ke masjid, mengikuti ayahnya melaksanakan sholat. Coba bayangkan betapa susah dan sedihnya orang tua yang sudah ngaji sekian lama tapi anaknya gak mau sholat. Duh, sedih banget. Begitu ya Pak, punya anak gak mau sholat, diopra-opra, dibangunkan, ayo le sholat le. Pas, males Pak. Ini anak masih usia 4 tahun, 5 tahun dengan sadar, ikut bi, ke masjid bi. Ya ikut. Dibawa ikut serta, ya sudah abi tunggu, persiapan sendiri ya. Diingatkan, nanti di masjid jangan buat rame. Kalau rame abi malu loh. Nah, kamu mau abi malu sama orang-orang, ya enggak bi, ya jangan lari-lari. Walaupun usia anak masih 3 tahun, 4 tahun, coba. Mungkin dia memahami aja belum, tetapi telinga dan pendengarannya sudah dibiasakan dengan kata-kata seperti itu. Dia sudah terbiasa, tertanam di dalam hatinya, tidak ingin membuat ayahnya malu. Nah, memang adab di masjid seperti itu. Nah, kalau kita bacakan, karena gak boleh rame, karena Nabi bersabda seperti ini, umur 4 tahun kok. Dia belum bisa mencerna, tapi dengan kata, pengen abi malu, enggak abi, enggak, ya sudah. Nah, ditunggu, jangan cepet toh, wah ini, piye, ayo cepet. Tidak, ditunggu dengan sabar, tenang, sudah selesai. Ketika keluar dari rumah, meninggalkan rumah, ya, keluar dari pintu meninggalkan rumah, bukan bapaknya cepet jalan gitu, anaknya lari ngejar, jangan cepet-cepet, bi, kamu yang lambat. Bukan malah, ayo sana duluan kamu, biar abi belakangan, enggak. Coba digandeng tangannya. Luar biasa, anaknya digandeng. Yang kecil ini loh, yang 5 tahun, 6 tahun gandeng, kalau itu jalan kaki. Kalau misalkan harus naik sepeda motor, misalkan tempatkan di depan, tempatkan belakang, suruh peluk erat-erat pinggang dan badan kita. Oke. Ini luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Tapi anak-anak yang tidak pernah diperlakukan yang seperti ini, nah, secara psikis dia akan mengalami apa namanya, ketidakpercayaan kepada orang tuanya, krisis kepercayaan. Dia merasa kurang diperhatikan, dia merasa tidak disayangi. Nah, mungkin panjenengan masih ingat yang sudah agak tua ini, masih ingat waktu masih kecil dulu digandeng sama orang tua, diboncengkan sama orang tuanya berangkat sekolah, itu ya, diikat kakinya biar nggak kena jeruji, ini gini, wah, didorong, subhanallah. Anak-anak kita juga pingin seperti itu. Anak-anak kita juga pingin seperti itu. Sentuhan yang kecil. Subhanallah, dalam syariat Islam, dalam syariat Islam, langkah pertama ketika anak terlahir di dunia, apa yang dilakukan? Mentah nik. Itu sudah sebuah sentuhan penuh cinta. Mentah nik itu disunahkan. Cukup orang tuanya, tidak perlu nemui ustadz, tidak perlu nemui kiai atau siapa, enggak. Cukup orang tuanya saja. Mentahnik. Nah, ambil satu butir kurma yang kualitas bagus lah. Jangan yang murahan. Ya kalau yang murahan enggak, bukan berarti enggak boleh. Tapi berikan yang terbaik untuk anak. Kan begitu ya, bukan karena enggak boleh. Wah, berarti enggak boleh nih jualan kurma yang jelek. Bukan. Monggo mawon sesuai dengan kondisi ekonomi dan kantong masing-masing. Tapi untuk anak, satu butir aja kan ya. Yang terbaik satu butir harga 100 ribu aja mau kita. Karena yang terbaik buat anak. Mentah nik, satu butir kurma, bijinya dihilangkan, yang kasar dibuang, kemudian dimakan, dikunyah sampai betul-betul lembut, lembut, lembut. Nah, apa boleh Ustadz kalau pakai apa namanya jus kurma itu? Jus kurma. Ya, sebaiknya dikunyah sendiri. Yang kemudian nanti secara ilmu kedokteran itu ternyata manfaatnya luar biasa. air liur dari orang tuanya ini. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kepada sabda Nabi SAW, malah berusaha mempelajari. Kok sampai ada syariat mentahnik di dalam Islam ini? Dipelajari. Setelah dikunyah lembut, betul-betul lembut, diambil sedikit aja. Mulut bayi, putri atau putra kita, ya. Ketika buka mulutnya begini, masukkan dikit aja, kemudian tempelkan di langit-langit atasnya. Ini mulut ya. Itu pasti otomatis mulut bayi langsung cik. Oh, saya pernah melakukan ya. Dan saya masih ingat. Wah, ini susah dilepas. Apa namanya bahasa enggak pakai lah. Apa bahasanya, Pak? Menyot ya. Menyot. Itu susah. Sudah, masyaallah. Coba sentuhan, coba di dalam Islam itu kita diajarkan tuh sesering mungkin menyentuh. Bukan menyentuh dengan palu, menyentuh dengan rotan, menyembuhkan. Menyentuh penuh kasih sayang, sentuhan itu penuh kasih sayang. Tentu tadi nanti melalui tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya nanti berkurang, apa sih yang disentuh, bagaimana menyentuhnya. Yang jelas semua berdasarkan cinta dan kasih sayang. Sebagai bukti bahwasanya kita loh perhatian kepada kalian, pada anak-anak, perhatian sama kamu, Nak. Ini tarik sudah selesai. Subhanallah. Yang kemudian beberapa teman dokter bercerita itu manfaatnya luar biasa. Nah, itu sudah bisa apa namanya merangsang ya, merangsang dan membantu meningkatkan kecerdasan anak. Luar biasa ternyata syariat Islam ini. Gerakan gitu yang pertama kali dilakukan oleh anak itu langsung merangsang kerja otak. Subhanallah. Belum lagi kemudian air liur ayahnya tadi atau ibunya campur. Ibunya mungkin enggak sempat ya, masih nahan sakit, masih apa namanya membersihkan darah, dibersihkan darah semua, enggak sempat pakai apa namanya ini ayahnya, air liur ayahnya. Subhanallah. Syariat Islam. Apa kemudian nanti merusak khususnya? Ini baru lahir kok sudah dikasih gitu? Enggak. Syariat Islam kok tidak mungkin memadaratkan. Itu sesuatu yang mustahil. Syariat Islam kok memadaratkan. Tapi asalkan sesuai dengan aturannya. Jangan masih gini masukin. Nah, iya. Tapi sampai halus, sampai lembut ini. Subhanallah. Gerakan sentuhan yang diajarkan oleh Islam. Menggendong, jangan suruh uminya yang gendong terus. Abinya juga beda dirasakan itu. Nah, kita saja yang sudah besar kalau di apa namanya dielus bapak sama dielus ibu aja beda kok rasanya. Atau mungkin nggak pernah dielus bapak. Nah, beda rasanya. Saya masih ingat itu tadi, masya Allah syariat Islam. Saya masih ingat dulu kalau saya kelas 2 SD ya. SD itu kalau tidur nggak dielus-elus bapak, rahimallah nggak bisa tidur. Ibu juga ngelus-ngelus, cuman tetap senangnya bapak. Pada umumnya kan yang dekat sama bapak perempuan ya, umumnya laki-laki dekatnya sama ibu. Kalau saya enggak, dua-duanya dekat. Kalau tidur enggak dilus-lus bapak, enggak bisa, pokoknya dilus-lus pak. Bapak, masya Allah, itu pendidikan yang alhamdulillah sudah saya rasakan, sudah dipraktekkan itu. Badan di apa, punggung itu di bajunya, di kaosnya dilepas, dilus-lus ini. Ya memang sabar kadang-kadang, gini, kadang-kadang cerita pak, bapak cerita. Subhanallah, syariat Islam begitu mulia. Nah, kalau hal ini sudah kita lakukan dari kecil sejak dia lahir, sudah perhatian dari hal-hal yang kita anggap kecil tadi, dia besar tumbuh berkembang dalam keyakinan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Tetapi anak yang kurang mendapatkan perhatian, dia akan berusaha untuk mencari perhatian. Nah, orang kalau sudah kenyang, apa dia berpikir untuk makan lagi, Mas? Sudah kenyang, mikir makan lagi. Kadang-kadang makanan enak dan favorit dia aja kalau udah kenyang, aduh nggak kuat lagi lah, cukup nggak kuat lagi. Anak pun seperti itu, kalau sudah perhatiannya dia sudah merasa cukup, dia sudah tenang. Tapi kalau anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup, seperti orang yang masih lapar, pengen terus. Nah, kalau tidak mendapatkan dari cara yang benar, dia akan cari cara yang salah. Kalau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua, dia akan mencari perhatian dari orang lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dia mencari perhatian dari orang lain, yang orang itu ternyata tidak bisa memberikan arahan yang benar. Nah, sekarang, barakallahu fikum, penelitian membuktikan bahwa anak-anak pang itu ya, anak-anak pang yang rambutnya mohak, ini sekitarnya, atau mungkin anak-anak rasta yang menggunakan sepeda Vespa, yang dimodifikasi seperti sebuah gerobak itu. Wah, ada yang benderanya ini, ada yang pakai apa hiasannya, aksesorisnya itu botol-botol air mineral kan itu. Ada mungkin sapu apa suduknya, ada apa serok sampahnya, macam-macam gitu ya. Ternyata penelitian dari mereka, pengakuan kenapa mereka melakukan seperti itu, tidak mendapatkan perhatian yang cukup di dalam rumah. Ketika mereka berkumpul dalam komunitas mereka, satu sama lain kan gitu, saling memperhatikan, milikmu milikku kan gitu, kesedihanmu kesedihanku, bahagiamu adalah bahagiaku, itu yang ditanamkan sehingga mereka merasa lebih senang dan tenang di sana. Nah, itu saja sudah cukup sebagai bukti bahwa Islam adalah ajaran yang mulia, ajaran yang luhur. Yang saya katakan tadi, mulailah dari hal-hal yang kecil dan bersifat ringan, sederhana saja, gandeng tangan. Coba bayangkan berangkat ke masjid, bapak anak gandengan tangan, gandengan tangan. Saya pernah menyaksikan bapak satu, anak laki-laki dua, bertiga gandengan tangan, ngobrol kayak kakak adik ini. Ini tanya apa namanya kakak adik, enggak ini anak saya, jadi ngobrol, wah anak iya. Dari kecil ternyata dibiasakan seperti itu, sehingga terbuka, tidak ada yang ditutup oleh anaknya. Sedihnya dia ceritakan, bahagianya dia ungkapkan. Ketika anak punya masalah, orang tua langsung mengerti. Nah, tidak perlu mereka-reka, tidak perlu mengira-ngira. Anak kita masa enggak tahu tuh orangnya tertutup itu, enggak bisa ngomong, pendiam. Nah, tapi kalau sudah komunikasi itu terjalin dengan baik, barakallahu fikum, maka nah, pendidikan apapun, nasihat demikian juga apa bimbingan apapun yang kita sampaikan kepada anak, anak-anak bisa diterima dengan baik. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak dan cucu beliau, tetapi kepada anak-anak sahabat pun demikian, perhatian yang luar biasa. Tetapi ingat, sebelum kita lanjutkan, yang namanya memberikan perhatian kepada anak yang cukup, itu bukan berarti kemudian memanjakan, semua apa yang dia minta dipenuhi, semua yang diinginkan anak kemudian diberi, bukan. Tetapi harus ikut aturan syar'i. Perhatian yang kita berikan kepada anak-anak adalah perhatian yang memberikan manfaat, baik dunia maupun akhiratnya. Perhatian yang kita berikan kepada mereka bukan berarti memberikan sesuatu yang memadharatkan kepada mereka, dunia dan akhiratnya. Nah, karena hanya demi perhatian, demi perhatian, demi perhatian, minta motor kasih. Ya subhanallah, anaknya panjenengan itu masih berusia 14 tahun. Minta motor kenapa dipenuhi? Nanti kalau gak dikasih motor ngambek ustaz. Itu buktinya, selama ini anak kurang mendapatkan perhatian. Nah, anak kurang mendapatkan perhatian selama ini. Harus dicairkan kembali hubungannya, jangan sampai beku. Minta motor kok dikasih? Umur 14 tahun dikasih motor, pribadi lagi. Nah, SIM aja belum boleh kan kalau di Indonesia SIM. Nah, nanti ini, iya, anak tidak punya motor, pengawasan kita saja susah. Apalagi kalau sudah punya motor, wangreng-wangreng, pengawasan kita bagaimana? Masa ikut terus sama anak? Kan gak mungkin. Ini yang saya katakan tadi, memberikan perhatian kepada anak harus sesuai dengan porsinya, mengikuti kadarnya. Bukan semua yang diinginkan anak kemudian dipenuhi. Kadang-kadang orang tua, anu yang mesake, lebih mesake mana? Anak menangis karena tidak diberi motor, ataukah nanti setelah diberi motor malah semakin tidak bisa diawasi? Nah, apalagi kalau kita berbicara pendidikan anak dan generasi muda secara umum kaum muslimin, itu lebih-lebih sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Sudahlah, sudah cukup kita ngelus dada, ngelus dada terus. Tarik napas panjang. Enak memang narik napas panjang itu, lepasnya pelan-pelan enak. Seger. Nah, cerita orang tua, anak-anak zaman sekarang seperti apa ya? Nah, masih usia 14 tahun harus dinikahkan. Kenapa? Hamil di luar nikah. 14 tahun. Usia 7 tahun sudah kecanduan nonton film porno. 7 tahun. Anak kelas 4 SD mencabuli adik kelasnya yang usia 1 tahun. Nah, Na'udzubillah. Anak-anak muda zaman sekarang, ini gak usah ditutup-tutupi, kita semua sudah tahu. Mayoritas, bukan sebagian kecil, mayoritas anak-anak muda zaman sekarang sudah pernah melakukan hubungan seks. Nah, sudah pernah merasakan apa? Narkoba, minuman keras, merokok, pergaulan bebas. Na'udzubillah. Jangankan kita, para pendidik yang masih memiliki mata hati dan akal bersih mengakui pada akhirnya bahwa hanya pendidikan agama yang bisa menyelamatkan masa depan mereka. Ini para pendidik, nah, para pendidik yang tidak paham tentang Islam secara dalam, yang belum mempelajari Islam lebih jauh, lebih rinci, mereka sudah paham memang benar. Hanya pendidikan agama yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Nah, jujur kita akui. Nah, di sekolah-sekolah umum itu tidak diajarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diajarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau mau berbuat salah enggak jadi. Kenapa? Allah Maha melihat. Mau berbuat maksiat enggak jadi, Allah menyaksikan. Apa yang seperti itu diajarkan di sekolah-sekolah? Yang basisnya bukan basis pendidikan agama, enggak ada. Rasa takut yang ditanamkan adalah rasa takut pada hukuman dan sanksi. Sehingga kalau kita menganggap oh, sekolah umum itu Masya Allah disiplinnya luar biasa. Jam 7 mestinya masuk, 7:30 sudah datang ke sekolah. Saya tanya, mereka datang 7:30 itu ikhlas karena Allah? Apa karena terpaksa? Rasa takutnya kepada Allah atau rasa takutnya pada Pak Satpam yang 7:00 tepat krek, gembok dikuncikan? Jujur dijawab. Jujur. Jangan ngabusi. Jujur. Mereka itu disiplinnya bukan lillah, bukan karena Allah. Disiplinnya karena disiplin terpaksa. Disiplinnya karena takut dihukum, takut disanksi, takut di BP. Nah, takut gak boleh sekolah 1 hari itu. Takut nanti dirapot nilainya merah. Takut gak naik kelas. Alhamdulillah, pondok-pondok kita yang dikelola oleh Salafiyin memang sih kesannya tidak disiplin. Kesannya. Padahal disiplin banget. Apa iya? Iya. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak yang sedang lari-lari, wah berhenti, berhenti. Gurunya tinggal gini aja. Anak-anak kita alhamdulillah satu dengan yang lain sudah saling mengingatkan. Ya sudah, adzan, adzan, adzan. Disiplinnya luar biasa. Salah kita. Anak-anak kita ya, disiplinnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar. Permainan tinggalkan dulu, main bola berhenti. Nah, walaupun masih keringetan sholat, tapi lihat disiplinnya mereka. Nah, Allahu Akbar. Adzan, sudah mulai wudu, walaupun ada yang telat, antri kamar mandi, tapi lihat mereka secara otomatis berdiri. Kan begitu ya pendidikan-pendidikan kelas Salafiyin. Senakal-nakalnya anak kalau sudah sholat, waktu sholat berhenti. Senakal-nakalnya anak ketika mendengar azan sholat tidak berhenti, diminta berhenti, berhenti. Wudu itu disiplin luar biasa. Yang namanya disiplin itu bukan hanya dalam hal waktu, dalam hal tata cara juga itu bisa dikatakan disiplin. Anak-anak kita disiplin luar biasa. Wudunya sempurna. Tapi kalau mereka yang tidak diajarkan secara agama, berwudu gak disiplin. Ambil air, saya contohkan. Ambil air, wah. Kerannya, curr, gitu. Wah. Tangan begini, wah. Sudah, Allah Akbar. Seperti itu yang namanya disiplin. Disiplin. Disiplinnya menurut siapa dan secara definisi apa? Anak-anak kita alhamdulillah disiplin. Maka jangan sampai mencela dan apa namanya merendahkan pendidikan yang dikelola oleh Salafiyin karena tidak disiplin. Enggak. Disiplin kita jauh lebih bernilai. Disiplin kita jauh lebih berkualitas. Disiplin kita adalah disiplin lillah. Disiplin yang bernilai ibadah. Qomat Allah. Qomatish shalah. Sudah anak-anak siap berbaris di saf. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Anak-anak disiplin, ikut. Disiplin enggak seperti ini maksud masuk dalam pengertian disiplin enggak? Jujur loh, disiplin banget. Assalamualaikum. Itu sudah yang paling nakal loh. Kalau yang baik belum azan sudah wudu, kan begitu ya? Sudah mulai mandi, sudah masuk masjid tahiyat. Ini yang baik. Alhamdulillah lebih banyak yang baik. Tahiyatul masjid, sudah toto di shaf, membaca Al-Qur'an, salatnya yang apa namanya yang tenang, habis salat berzikir, habis berzikir salat sunnah, kemudian keluar dari masjid melaksanakan tugas imrun. Ini yang disebut dengan disiplin. Disiplin. Masuk sekolah jam 7, setengah 7 sudah nunggu di gerbang, masuk. Katanya disiplin. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, guru masih menjelaskan. Nah, sin kali kos. Oh, misalkan. Ini segitiga sama sisi. Ini ketemunya berapa? Titik koordinat begini. Nah. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut aja. Ayo dijawab. Seharusnya hayyalah shalah la haula wala quwata illa billah. Mestinya kan gitu. Hayyalah shalah. Ayo salat. Mestinya kan kita menyambut la haula wala quwata illa billah. Ini jawabnya thank you mister. Pelajaran bahasa Inggris. Mestinya la haula wala quwata illa billah. Ini yang Anda maksud dengan disiplin itu seperti ini. Diluruskanlah. Maksud dan makna disiplin itu seperti apa? Disiplin itu ya disiplin menurut syariat. Kita orang Islam, disiplinnya harus sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mestinya idealnya disiplin juga dalam segala hal. Bukan berarti oh ngono to, telat rapopo. Sing penting salate. Masuk pondok sudah mengatakan anak didik diharapkan sudah sampai di sekolah jam 8 pagi. Masuknya jam 9. Ditegur sama gurunya, "Iya, Ustaz Muhtar kemarin bilang disiplin itu yang sholatnya masuk telat aja gak apa-apa." Siapa bilang gak apa-apa? Saya gak bilang loh gak apa-apa. Idealnya semua aturan itu diikuti, semua tata tertib itu dipenuhi selama tidak melanggar syariat. Kalau misalkan pondok pesantren menentukan masuk jam 8 pagi, ya jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 10 sudah siap di sekolah, sudah siap di kelas, piket kelas, bersih-bersih, ya kan, apa, bersihkan papan tulis, siapkan alat-alat tulis, kan gitu. Gurunya pun seperti itu. Ini idealnya yang terbaik seperti itu. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, pendidikan agama ini adalah pendidikan yang tidak bisa ditawar-tawar. Hanya dengan pendidikan agama, masa depan anak kita akan menjadi cerah. Betul-betul cerah, tanpa mendung. Tanpa awan. Betul-betul cerah. Bersih, biru, sebiru langit. Ini anak-anak kita, tanamkan pada mereka. Kenapa? Nah, karena Nabi Muhammad SAW telah sukses mendidik putra-putranya, anak-anak sahabat, dalam semua aspek dunia dan akhirat. Ini jangan lupa loh, dunia dan akhirat pendidikan para sahabat itu diperhatikan betul oleh Nabi Muhammad SAW. Maka, nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak kita. Itu tadi yang saya gambarkan. Satu contoh kecil saja. Bergandengan tangan menuju masjid. Nah, apakah yang seperti ini memanjakan? Laki-laki, jalan yang tegap, minta digandeng. Jangan lihat dari sisi manjanya. Jangan dilihat dari sisi sudah gede kok minta gandengan. Enggak. Tapi lihat dari sisi komunikasinya baik. Hubungan dengan orang tuanya begitu dekat. Ya, setengah 12 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nabi SAW adalah orang yang paling besar perhatiannya kepada anak-anak. Seperti yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad SAW sedang semangat-semangatnya khutbah Jumat. Sampai wajahnya memerah. Seperti itulah Nabi SAW kalau khutbah. Sedang semangat-semangatnya. Mengingatkan umat, mengajarkan, menuntun kaum muslimin. Menuntun kepada hal-hal yang baik. Salah seorang cucunya berlari di depan Nabi SAW di bawah mimbar. Nabi otomatis berhentikan khutbahnya, Nabi turun. Ngejar cucunya ditangkap di gendong. Khutbah Jumat loh mas. Kalau ada orang melakukannya sekarang ini ya wah, gak diminta lagi jadi khatib. Ini Nabi Rasulullah SAW dikejar, tangkap, gendong sebentar. Setelah memuaskan keinginan beliau untuk menggendong, menyentuh sang cucu, cucunya dibiarkan lagi. Nabi naik ke atas mimbar melanjutkan kembali. Bahkan Nabi membacakan ayat inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Sungguh memang betul firman Allah, kata Nabi alaihissalatu wasallam, firmannya tadi, sungguh ada di antara istri dan anak-anak kalian memang ujian tadi. Nah, apa yang seperti itu salah? Tidak. Kalau salah enggak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan fitrah manusia diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini alasan sibuk orang tua. Nah, alasan sibuk bapak, alasan sibuk ibu. Nah, anak tidak diperhatikan. Sibuk ngurus ini bisnis gue mangan kue juga loh. Subhanallah. Harta anak itu adalah harta yang paling berharga, mengalahkan semua jenis harta yang ada. Sekarang bandingannya saja sebagai contoh simpel. Si A yang sudah menikah diberi pilihan. Punya istana, punya rumah sampai berpuluh tingkat, punya mobil berderet-deret. Rekening banknya di mana-mana untuk menunjukkan dia punya uang banyak. Tapi mohon maaf, saya hanya memberikan gambaran simpel saja. Mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung. Hanya ingin memberikan gambaran simpel agar kita lebih paham. Tadi, tapi tidak dapat anak, enggak punya anak. Hartanya banyak. Dengan si B yang diberi pilihan. Hidupnya pas-pasan. Rumahnya kecil. Kendaraannya bukan sepeda motor, sepeda ontel. Makanannya ala kadarnya, bukan sandwich. Kan gitu. Bukan sandwich, bukan apalah macam-macam makanan itu ya. Makanannya cuma nasi putih, sambal terasi, dan kerupuk. Tapi punya anak dua, punya anak tiga, punya anak satu. Milih yang mana, Mas? Punya harta banyak, tapi tidak. Milih yang mana? Ya, nah, itu sudah menggambarkan. Semua ini ternyata tidak ada harganya apa-apa dibandingkan seorang anak. Ketika kita sudah menyadari dan meyakini yang seperti itu, ayo, anak itu adalah harta yang paling berharga. Dijaga, dirawat, bersih, jangan sampai pecah, jangan sampai kotor, jangan sampai jatuh. Betul-betul dijaga. Seperti kita merawat harta. Nah, merawat harta. Jam tangan kesayangan, hilang saja sudah bingung. Waduh, jam kuning diwar. Padahal dimasukkan di kantong tadi. Sudah kebingungan mana ini? Mobil. Sama seorang pengamen dijeleret pakai paku. Marahnya luar biasa. Kan gitu. Kalau perlu, apa perlu? Tak polisi. Diperkarakan. Anak panjenengan. Panjenengan. Dirusak moralnya. Anak panjenengan dirusak oleh lingkungannya. Anak panjenengan dirusak fitrahnya oleh teman-temannya. Diam. Diam. Gimana? Mobil. Yang jelas anak kita lebih berharga daripada mobil. Coba fitrah dan akal sehat kita di mana? Jaga anak-anak ini. Jaga. Gitu. Kalau misalkan punya sebatang emas saja, satu batang, seginilah. Ini. Di mana kita letakkan ini? Di pinggir jalan? Di depan teras rumah? Atau mungkin dipajang di dalam rumah tapi digantungkan di jendela jadi orang lain tahu. Tulis lagi, ini emas murni 24 karat. Seperti itu? Kan tidak kan ya? Dijaga, kalau perlu beli berangkas, gembok, kasih satpam. Agar emas ini tetap milik kita ya. Tidak hilang, tidak diambil orang. Anak jauh lebih berharga daripada emas. Ini dibiarkan keleleran di rumah, di luar rumah. Nah, gak ngerti teman-teman dekatnya siapa. Dikasih HP, HP-nya main kunci lagi. HP-nya main kunci lagi. Le, ini cara bukanya gimana? Bapak ini desa ya, bapak belajar dulu nanti lah tahu caranya. Ngelawan si anak ini. Nah, jaga anak itu, betul-betul berharga sekali. Sehingga orang tua yang baik itu akan rela berkorban apapun demi anak. Biaya, tenaga, pikiran. Capek? Capek. Siapa bilang gak capek? Letih, letih. Semua orang bilang letih. Nah, sampai penat pikiran ini, penat. Tapi jangan dilihat capek, letih, dan penatnya. Lihat betapa berharganya anak ini. Siap berkorban apapun, yang penting anak. Yang penting anak. Anak itu adalah ladang pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir. Bukan sekali panen habis, tetapi sekali panen terus menerus. tidak ada habisnya. Itu anak, beda dengan padi. Padi sekali panen selesai. Tapi kalau anak panen rayanya kapan? Di alam akhirat nanti, ketika pahala itu terus mengalir. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu ila min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Orang kalau sudah meninggal dunia, amalannya akan putus, pahalanya tidak mengalir kecuali tiga yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Salah satunya adalah anak salih yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau mikir capeknya, ya memang capek, terus capek. Kalau kita mikirkan capek, bertambah capek. Tapi kalau kita mikirkan capek, letih, penat semua, lalu kita ingat, pahalanya gede, pahalanya besar, kita bisa masuk surga karena anak. Nah, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan abadi di dalam surga karena sebab anak. Tenang, nyus. Gak apa-apalah, berkorban sekarang. Nah, kita berkorban. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita. Ibunda Aisyah yang sebelumnya beliau bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ada seorang pengemis ibu-ibu datang membawa dua putrinya, orang miskin, minta-minta. Di rumah Nabi tidak ada bahan makanan yang bisa diberi. Hanya 3 butir kurma, kecil lagi. Enggak ada. Kalau kita kan ada pengemis, buka kulkas, bingung sing dikai apa ya? Karena saking banyaknya kan ya. Bingung mau dikasih apa ini? Yang ini, yang ini, yang itu enggak. Tapi kalau Ibunda Aisyah tidak perlu bingung, adanya cuma 3 butir kurma dikasih. Diterima. 3 butir. Yang satu dikasihkan ke putri yang pertama, yang satu dikasihkan putri yang kedua, yang satu buat ibunya. Lapar, dimakan habis. Ibunya belum sempat makan, saking cepatnya kedua putrinya makan. Ibunya belum sempat makan, putri-putri yang kedua nengok ibunya ini, kan gitu. Yang sebelah kanan ibunya lihat kiri, yang sebelah kiri lihat kanan. Ibunya paham, masih kurang. Ini orang tua yang baik berkorban, walaupun saya lapar ora apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting anakku kenyang. Walaupun saya capek gak apa-apa, yang penting anakku senang. Ini orang tua yang baik. Itu butir yang ketiga tadi diparuh sama ibunya. Setengah. Bukan dibagi 3 loh. 1/3 buat ibu, 2/3 buat dua putrinya, enggak. Dibagi 2. Setengah buat putri pertama, setengah buat putri yang kedua. Ibunya tidak makan apa-apa. Ini kan kejadian yang luar biasa disaksikan langsung oleh Ibunda Aisyah. Ketika sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di rumah, diceritakan kejadian tadi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Dari kasusnya putri ya, 2 putri. Nabi mengatakan barang siapa yang Allah uji dengan apapun terkait dengan putrinya, 1 putri, 2 putri atau yang lainnya, fa ahsana ilaihinna, tetapi sebagai orang tua terus berbuat baik, terus memberikan perhatian, terus mencurahkan kasih sayang, nah, apapun kondisi sang putri tetap memberikan kasih sayang. Dia jujur, dia ikhlas, dia tulus. Apa kata Nabi? Kunna lahu sitran minan nar. Putri-putrinya nanti menjadi sebab dia akan terhalang dari siksa api neraka. Kalau sudah seperti ini kan manjus ya. Mau capek, mau letih, kerja dari pagi sampai siang, siang sampai malam untuk membayarkan SPP putra-putrinya. Enggak kenal capek, enggak kenal lelah. Semangat. Terus. Kenapa? Surga akan diperoleh. Neraka akan terhindar. Ya memang berat sekali lagi ini teori ya. Jalankannya susah banget. Saya sudah menemui sekian banyak orang tua ngobrol sama saya, curhat sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam. Intinya, tapi praktiknya berat Ustaz. Iya berat, berat. Saya bisa merasakannya juga berat. Emang iya susah, betul susah. Tapi itulah Mas, Pak, Bu, Abu ya, Abu Fulan, sabarlah, sabar. Kalau kita ingat pahala-pahala dari Allah, itu terasa ringan sekali. Memang itulah kewajiban kita. Ingat-ingat kembali, orang tua kita pun dulu seperti kita. Betul gak? Orang tua dulu orang tua kita pun dulu seperti dulunya seperti kita saat ini, tetapi mereka bersabar, alhamdulillah. Ingat-ingat kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang termudah dan terbaik untuk kita di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga pada saat kita berjumpa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan atas amanah yaitu anak yang telah dititipkannya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita persiapkan diri untuk melaksanakan salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.